Terima kasih. gapai pulau asmara. Ini sebuah kisah cerita ku tuliskan dalam syairku. Begitu banyak cobaan datang yang menghampiri diriku. Yeah. cuma saja.